إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد dibuka kitabnya di halaman yang ke-46 dan masing-masing disertai dengan mushaf karena kita insyaallah taala akan membahas terkait dengan surat yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita melangkah pada bab a'zamu ma nahallahu anhu asy-syirk. Sebesar-besar apa yang dilarang Allah Jalla wa'ala padanya, yakni asyirku, perbuatan syirik. Demikian penulis Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala meletakkan babnya. Tentu ada keterkaitan dengan bab yang sebelumnya. A'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Bab yang sudah kita bahas kajian sebelumnya, bahwa sebesar-besar apa yang dilarang, apa yang Allah Jalla wa'ala larang padanya, apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan padanya, at-tauhid. Maka berikutnya disebutkan sebesar-besar larangan Allah Jalla wa'ala adalah asyirku billah. Qala al-muallif rahimahullah, wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Sebesar-besar apa yang Allah Jalla wa'ala larang adalah perbuatan syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yakni menyeru selain dia, selain Allah, disertakan bersamanya dengan yang lainnya. Da'watu ghairihi ma'ahu, mengadakan penyembandingan, persekutuan selain Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya dikatakan perbuatan dosa yang paling besar, yang paling agung, ketika Allah Jalla wa'ala dipersekutukan dengan yang lainnya. Sementara Allah perintahkan hamba untuk beribadah semata hanya kepadanya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa ayat ke-36, Allah Jalla wa'ala memerintahkan wa'budullah, sembahlah, tauhidkanlah Allah Jalla wa'ala. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian persekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, menjelaskan masing-masing kalimat, kalimat demi kalimat, beli awali wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Beliau ingin menjelaskan apa yang disebutkan muallif, bahwa sebesar-besar apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, yakni syirik. Hadihi fa'idatun azimah. Melalui kalimat ini kita mendapatkan fa'idah. Nah, bukan sekedar fa'idah, tetapi fa'idah azimah, yang agung, yang besar. Bagaimana tidak? Lianna ba'dhan nas ya'taqidun, dikarenakan sebagian manusia berkeyakinan, anna hunaka asya, bahwa di sana adanya sesuatu, hiya a'zam al-jara'im, adanya perkara kejahatan yang paling besar. Anggapan sebagian orang berkeyakinan bahwa ada perkara yang lebih penting, ada perkara yang lebih besar permasalahannya dibandingkan kesyirikan. Nah, wa a'zam ma nahallahu anhu, menurut mereka bahwa yang perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala yang paling besar, wa yaqul, mereka bilang, ar-riba huwa a'zam al-muharramat, bahwa perbuatan riba adalah perkara yang paling besar yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga didapati sebagian para da'i begitu antusiasnya menggebu-gebu ketika menjelaskan bahaya riba. Riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semangat dia ketika menjelaskan masalah itu. Tapi giliran ketika menjelaskan bahwa musibah yang terbesar pada umat ini adalah kesyirikan, tidak terlalu dipedulikan. Nah, sebagian mereka demikian. Nah, begitu antusiasnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala lainnya, memang betul itu adalah perkara yang diharamkan dan perkara yang besar, tetapi levelnya masih di bawah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Az-zina huwa a'zamul muharramat. Ada lagi mereka yang berantusias menjelaskan bahaya zina, a'zamul muharramat katanya, sebesar-besar perkara yang diharamkan oleh Allah. Sehingga prosentase ketika menjelaskan masalah syirik sangatlah kecil dibandingkan menjelaskan masalah-masalah lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam din adanya tingkatan-tingkatan. Dosa-dosa besar pun demikian, ada urutannya. Maka kedepankan utamakan, prioritaskan yang paling tinggi tingkatannya. Dosa yang paling besar, asyirku billah, masih didapati menjangkiti sebagian umat yang mengaku kaum muslimin. Bagaimana nasib mereka ketika mati dalam keadaan tauhidnya masih ternodai dengannya? Walaupun dia tidak melakukan riba, walaupun dia tidak melakukan zina, walaupun dia tidak mencuri, walaupun dia tidak melakukan perbuatan haram-haram yang lainnya, tetapi masih didapati noda pada ketauhidannya. Sementara Allah Jalla wa'ala menginginkan dan meminta agar setiap diri kembali kepadanya, mengakhiri dunia ini dalam keadaan bertauhid sebagai modal keselamatannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Walidhalik yurakizuna ala nahyi anir riba. Maka oleh karenanya kita dapati mereka memprioritaskan, memusatkan di dalam penyampaian dakwahnya itu larangan terhadap perbuatan riba. Anil zina, larangan dari perbuatan zina. Wa an fasadil akhlak, demikian pula menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan akhlak. Walakin la yahtammuna bi amri syirki, akan tetapi mereka tidak mementingkan terhadap perkara kesyirikan. Semua perlu dijelaskan, bahaya dan haramnya riba, bahaya haramnya zina, curi, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Tetapi hendaknya prioritas dalam dakwah selalu dan selalu diingatkan dari pertama sampai yang terakhir, tidak ada kata berhenti, yakni kesyirikan. Nah, jikalau mungkin sesuatu perkara itu dikaitkan dengan tauhid, jikalau sesuatu mungkin sesuatu perkara itu dikaitkan dengan tauhid, sehingga umat terus selalu ingat dengan tauhid, dengan tauhid. Berhati-hati, waspada, takut terhadap perbuatan syirik. Nah, maka wajib bagi kita waspada dari perbuatan larangan yang terbesar ini. Maka kita dapati mereka tidak mementingkan perkara kesyirikan. Wala yuhadziruna minhu. Dan didapati pula sampai-sampai tidak mengingatkan umat darinya, dari bahaya kesyirikan. Nah, wala yarawna an-nas waqi'ina fi, dan juga didapati mereka memandang atau menilai manusia itu, na'am, wahum yarawna an-nas waqi'ina fi, tidak mengetahui bahwa manusia itu terjatuh padanya. Nah, menilai bahwa mereka sudah muslim, mereka tidak perlu diperiksa dan di koreksi terhadap ketauhidannya, apakah memang benar-benar mereka bertauhid, mereka berislam selama ini sudah berada di atas tauhid yang benar ataukah belum. Dan sering terjadi ketika masalah tauhid dibahas, nah, selalu dan selalu didapati muncul ada sebagian orang kemudian mengakui bahwa dia selama ini berbuat seperti itu. Nah, berbuat kesyirikan. Dia baru sadar ketika mendapatkan penjelasan-penjelasan di majelis tersebut. Mengaku, selama ini saya, dia menyatakan dia selama ini mengaku, berbuat seperti itu. Alhamdulillah, kemudian dengan ketika hadirnya di majelis tersebut, dia jadi tahu. Nah, maka ini manfaat dari dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah yang memprioritaskan tauhid. Ketika kemudian ada satu dua orang menjadi sadar, jadi mengerti yang tadinya dia tidak paham, tadinya dia bergelimang kepada masalah itu yang dia sangka adalah suatu hal yang lumrah, maka sungguh suatu manfaat yang besar. Nah, adanya satu dua orang kemudian tidak faham jadi faham pada masalah tauhid, ni'mah azimah. Nah, fahadha minal jahlil azim bi syari'atillah. Ini merupakan kejahilan yang besar terhadap syariat Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya beliau menjelaskan dan memperjelas, fa'a'zamu ma nahallahu anhu huwa syirku. Bahwa sebesar-besar perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan. Fahuwa a'zam minar riba. Lebih besar perkaranya dibandingkan riba. Wa a'zam min syurbil khamri. Lebih besar dosanya, lebih besar urusannya dibandingkan minum khamr. Wa a'zam minas sariqah. Lebih besar dosanya dibandingkan mencuri. Wa a'zam min akli amwalin nasi bil batil. Dan juga lebih besar dibandingkan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa a'zam minal qimar wal maisir. Juga lebih besar dibandingkan judi. Al-qimar wal maisir semakna, yakni judi. Bisa al-qimar, bisa pula al-qamar. Naam. Al-qamar dengan mim yang ditambahkan alif, maka maknanya juga judi atau al-qimar. Wa a'zam min al-qimari wal maisir, dan sebesar dan termasuk lebih besar urusannya dibandingkan judi. Huwa a'zam al-muharramat. Itu semua adalah perkara yang paling besar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kesyirikan yang terbesar dari yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalil tentang itu disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya. Maka antum buka mushaf yang sudah antum siapkan. Dalam surat Al-An'am. Al-An'am ayat ke 151, 152, 153. Kita mengulas dan mengingatkan kembali pada pembahasan kitabut tauhid di awal-awal. Mudah-mudahan kita masih ingat pembahasan kitab tauhid yang pertama membahas tentang ayat ini. Naam, yang disebut dengan ayat al-ashrah al-huquq, ayat yang menjelaskan tentang 10 hak. Allah Jalla wa'ala berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Nah, sambil antum perhatikan, antum buktikan betulkah ada 10 hak di situ. Dan saya minta nanti masing di antara antum ada yang bisa menyebutkan apa saja 10 tersebut. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan sampaikan, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Jalla wa ala menyampaikan kepada kaum musyrikin. Liha'ula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah. Kepada kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah. Naam. Maka beliau mulai menyebutkan, Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Apa yang kita perhatikan di sini? Larangan Allah menyebutkan tentang berbuat kesyirikan. Dan ini sebagai dalil bahwa larangan Allah yang terbesar, yang pertama adalah kesyirikan, salah satunya berdasar ayat ini. Kenapa demikian? Karena Allah mengawali larangan itu, larangan kesyirikan, pada larangan yang pertama. Alla tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Yang keberapa itu? Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, dan terhadap kedua orang tua kalian hendaknya berbuat ihsan, berbuat yang baik. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, al-ihsan ilal walidain birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatahuma. Makna berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya, menjaga keduanya, melayani keduanya, wamtithalu amrahuma, menjalankan apa yang diperintah keduanya. 6. Itu semua terkandung pada makna al-ihsan. 6. Allah letakkan pada urutan yang kedua. Yang ketiga, wala taqtulun nafsallati wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlak, disebabkan karena imlak. Apa imlak? Al-faqr, kefakiran. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, kalian kubur putri-putri kalian disebabkan karena takut kelaparan. Fa inni raziqukum wa iyyakum. Sesungguhnya aku, kata Allah, yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anak kalian, dan kepada kalian sebagai orang tua. Allah yang telah menjamin rizki bagi semuanya. Disebutkan riwayat dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibn Mas'ud pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Jalla wa'ala? Maka beliau jelaskan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kau jadikan Allah Jalla wa'ala sekutu, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Qultu thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladak khasyata an yut'ima ma'aka. Engkau bunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. 6. Karena kau takut kelaparan. 6. Seakan-akan kau yang bisa mengukur dan menjamin rizki. Ketahuilah semua berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Qultu thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzani bihalilati jarak. Engkau zinai gadis tetanggamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan pada surat Al-Furqan ayat ke-68 sampai 70. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lainnya dan tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian, berarti dia telah melemparkan dirinya kepada perbuatan dosa. Yudha'af lahul adab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan azab baginya oleh Allah di yaumal qiyamah, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amila amalan saliha, kecuali mereka yang mau bertaubat, beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka itulah yang Allah akan ganti dosa atau kesalahan mereka dengan kebaikan. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. 6. Ini yang ketiga. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian, wahai orang tua, wa iyyahum, dan kepada mereka, anak-anak kalian. Hak yang keempat, wala taqrabul fawahisha. Jangan kalian berbuat fawahish. Fawahish, yakni ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Ma dhahara minha, apa yang tampak, yang kelihatan darinya. Wa ma batan, apa yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Nah, semuanya tinggalkan. Jangan kalian dekati. La taqrabul fawahish. Nah. Wa la taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Yang keberapa ini? Keempat apa kelima? Yang kelima. 6. Jangan kalian bunuh jiwa. Allati haramallah, yang Allah telah larang. Allah telah melarang untuk membunuh diri. Bunuh diri, membunuh jiwa, menumpahkan darah. Illa bilhaq, diperbolehkan kecuali dengan cara yang hak. 6. Apa cara yang hak itu? Disebutkan di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu', la yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kondisi dia sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, illa bi ihda thalathin, kecuali jika dia melakukan salah satu dari tiga. Yang pertama, as-sayyibuz zani, janda yang melakukan zina. 6. Seorang wanita yang sudah menikah atau lelaki yang sudah menikah kemudian melakukan zina, maka hukum hadnya adalah di apa? Rajam, yang dengannya harus mati, dilempari batu dan dengannya akan keluar darah. Itu diizinkan Allah karena itu cara yang hak. Nah, cara balasan bagi mereka yang telah melakukan zina. Wan nafsu bin nafs, membunuh jiwa dengan jiwa yang lain. Seorang menumpahkan darah saudaranya, membunuh. Wa tariku li dinihi al mufariq lil jamaah. Seorang yang telah keluar dari Islam, dia murtad. Maka hukuman had menurut Islam adalah dipenggal. Nah, karena dia telah murtad dari agama Allah Jalla wa'ala. Maka hadis ini menafsirkan ayat tadi. Jangan kalian bunuh jiwa yang telah Allah haramkan, illa bilhaqi, kecuali dengan cara yang hak. Bagaimana itu? Tiga perkara tadi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal, agar kalian memikirkan terhadap apa yang Allah syariatkan. Berikutnya ayat ke-152. Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Syekh Shalih Al-Fauzan hanya menyebutkan sampai di situ, kemudian beliau katakan ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Jangan kalian dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Nah, larangan secara umum untuk mendekati harta anak yatim dengan maksud-maksud yang tidak benar, makan harta mereka. Nah, hatta yablugha ashuddah, sampai mereka menjelang usia dewasa. Nah, sampai dia mengerti, untuk dia dijelaskan tentang harta peninggalan dari orang tuanya. Nah, sampai dia usia yang baligh, yang sudah berpikir matang. Nah, maka jaga hartanya. Jangan kamu dekati dengan maksud-maksud yang negatif. Allah Jalla wa'ala telah wasiatkan demikian. Wa awful kaila wal mizana bil qist. Allah Jalla wa'ala perintahkan dengan perintah atau wasiat berikutnya. Dan setiailah al kaila wal mizan, timbangan, takaran kalian, bil qist, yakni dengan adil. Ini yang ketujuh. Setiailah, jangan kalian berbuat curang di dalam timbangan-timbangan dan takaran-takaran kalian. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Yakni tatkala kalian diperintah untuk menegakkan keadilan di dalam masalah mengambil dan memberi, barang siapa yang sudah melakukan bersungguh-sungguh di dalam menunaikan yang hak dan mengambilnya, fa in akhta'a ba'da istighraqil wus'i, maka setelah itu kemudian dia didapati kesalahan di luar dari kemampuannya, fala haraj 'alaihi, maka tidak mengapa baginya. Dia tidak ada maksud, dia tidak sengaja. Maka Allah katakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu. Jika kalian berucap, berkata, fa'dilu, maka beradillah, berbuat adillah kalian. Walau kana dha qurba, sekalipun itu dengan karib kerabat kalian yang dekat. Jangan timpang sebelah. Ketika dengan yang jauh kalian bisa bersikap adil, ketika giliran dengan orang dekat kalian, maka kalian tidak bisa berlaku adil. Wa idza qultum fa'dilu. Ini termasuk dari wasiat yang 10 tadi. Allah perintahkan untuk berbuat adil fi haqqil wali wal adwi, kaitannya dengan teman maupun kaitannya dengan musuh. Allah ajarkan demikian. Jangan karena kebencian kepada musuh kemudian kalian dengan itu tidak bisa berkata atau berlaku adil. Nah, tapi giliran kepada teman kalian karena kedekatan, teman dekat dan sebagainya, kemudian tidak bisa bersikap adil. La yataghayyar fil ridha wal ghadab, tidak berubah, baik dalam keadaan ridha, senang, maupun dalam keadaan ghadab, marah. Berikutnya yang ke-9, wa bi ahdillahi awfu, dan terhadap janji atau wasiat Allah Jalla wa'ala, awfu, maka setiailah oleh kalian. Bersikaplah kalian terhadap janji Allah dengan benar. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian itu memikirkan, mengingat terhadap apa yang telah Allah turunkan. Ayat ke-153, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sungguh ini jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikuti oleh kalian. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bengkok, yang menyimpang, yang setiap jalan atau ajaran tadi tidak lepas dari syaitan berada padanya. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang dengan itu kalian menjadi terpecah belah, akan jauh menyimpang dari jalan Allah Jalla wa'ala. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu Allah wasiatkan agar kalian bertakwa. Kalau kita cermati ayat 153, ayat 151 Allah sebut di akhir ayat, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum apa? La'allakum, lihat ayat 150 di akhir ayat. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum, Ismail 151. Fadhal ya Abul Abbas, 151. Ta'qilun, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Ya Anwar. Naam. Sekarang perhatikan 152 di akhir ayat, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum, ya Yono, tadzakkarun. Nah. 153 di akhir ayat, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ta'qilun, tadzakkarun, tattaqun. Apa makna ini semua? Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Allah sebutkan pertama ta'qilun, untuk kalian berakal, tadzakkarun, kemudian setelah itu kalian agar mengingat-ingat, kemudian yang ketiga tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata Imam At-Tabari, li'annahum idza aqalu tadzakkaru. Karena mereka jika punya akal, maksudnya bisa menggunakan akal dengan benar, nam tadzakkaru, niscaya mereka akan bisa mengingat-ingat, bisa memahami terhadap ayat Allah Jalla wa'ala. Ya, bukan mereka tidak punya akal, tapi akal mereka hilang. Akal mereka tidak bisa dimanfaatkan pada tempat yang semestinya. Nam, karena kekafiran mereka. Fa'idha tadzakkaru khafu wattaqau. Jika mereka mau yatadzakkar, mau memahami, mau memperhatikan, mau mengingat-ingat tadi, akan muncul khafu, takut, rasa takut kepada Allah, sehingga tattaqun, dengan itu kalian menjadi orang yang takwa. Coba perhatikan ayatnya. Ya, agar kita mentelaah ayat terus semakin mendalam. Ya, surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Allah sebut tentang larangannya demikian-demikian. Kemudian diakhiri dengan la'allakum ta'qilun. Allah sebut larangannya demikian-demikian-demikian. Allah akhiri dengan la'allakum tadzakkarun. Kemudian di akhir ayat 153 Allah sebut la'allakum tattaqun. Ketahui bahwa ayat ini disebutkan pada Taurat. Pada kitab Taurat yang pertama disebutkan tentang ayat ini. Nah, maka sungguh sangatlah besar tentang ayat ini. Nah, sehingga sebelum datangnya Al-Quran, Allah sebut di dalam kitabnya Bani Israel At-Taurat. Bukan di tengah-tengah atau pada di akhirnya, tetapi justru di awal kitab Taurat disebutkan 10 hak ini. Menunjukkan Allah Jalla wa'ala telah sebutkan, Allah wasiatkan kepada generasi sebelum kita, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya berkata Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, wahadihil ayat tusamma bil wasaya al ashr, maka ayat ini dinamakan dengan wasiat yang 10. Nah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, sampai akhir ayat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Hadhihi al-muharramat bada'aha biqaulih alla tusyriku bihi syai'a. Syahidnya, beliau sengaja menunjukkan ayat itu ingin membuktikan larangan yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Padalla ala anna syirka huwa a'zam ma nahallahu anhu. Sekali lagi menunjukkan bahwa kesyirikan adalah sebesar-besar larangan Allah Jalla wa'ala. Selain Al-An'am, berikutnya Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalil lain pada surat Al-Isra ayat ke-22. Wa fi suratil Isra qala Allah Ta'ala. Pada surat Al-Isra Allah Jalla wa Ala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian seru bersama Allah ilahan akhar, tuhan-tuhan yang lainnya. Fataq'uda madzmuman makhdhula. Agar kalian tidak menjadi madzmuman, menjadi orang yang tercela. Makhdhula, menjadi yang ditinggalkan. Ditinggalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini dampak ketika seseorang melakukan syirik. Fataqa'uda madzmuman makhdhula. Bada'a bin nahi anis syirki. Maka di ayat itu pula Allah memulai larangan dari kesyirikan. Wa khatamaha bin nahi anis syirki. Dan Allah mengakhiri ayat tersebut larangan dari kesyirikan. Pada Al-Isra, tepatnya ayat ke-39. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jangan kalian menyeru bersama Allah ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang lainnya. Perhatikan, sama dengan Al-Isra ke-22. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ayat 39 ini, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Yang dengan itu akan menyebabkan kalian fatulqa fi jahannam. Akan dilemparkan ke dalam jahannam. Maluman madhura. Dalam kondisi kalian itu menyesal. Dan dalam kondisi kalian itu terhina. Sekian bukti-bukti yang ada untuk mengingatkan kita bersama agar kita berhati-hati dari perbuatan yang sangat dahsyat ini. Padalla ala annahu a'zam ma nahallahu anhu. Ini sekali lagi menunjukkan apa yang paling besar dilarang oleh Allah. Hadza yadullu ala qauli syaikh. Ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh syaikh pada matannya. Wa a'zam ma nahallahu anhu asy-syirki. Maka perkara yang paling besar dilarang oleh Allah Jalla wa Ala adalah kesyirikan. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga Allah Jalla wa Ala berkenan jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan kita terjaga akidah tauhid kita dari segala bentuk noda kesyirikan, sehingga bersihlah tauhid kita dalam kehidupan ini sampai kita kemudian menemui ajal kita masing-masing dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berhak untuk mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap bi ghairi hisabin wa ala azab. Semoga Allah Jalla wa Ala selamatkan kita dari hisab dan dari pula azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.